sangka semula, pertemuan hanya sekejap. Di kau telah berjanji dengan kasihmu yang baru. Terasa gelisah, namun ku tetap berdoa semoga engkau bahagia. Tetap berdoa, semoga engkau.